Bagaimana agar kita tidak ragu dalam ibadah? Ibadah karena takut dosa, ibadah ingin masuk surga, ibadah takut neraka, ibadah takut ridha Allah. Semuanya itu benar, tingkatan orang masing-masing. Ibadah karena takut dosa, ibadah ingin masuk surga, semuanya bagus. Sebab dosa itu yang memberi hukuman siapa? Allah ya. Jadi sebetulnya itu bahasa sama. Aku takut kepada Allah itu takut karena apanya? Takut karena siksa Allah subhanahu wa ta'ala ya. Aku cinta kepada Allah, ingin diberi imbalan oleh Allah, masuk surganya. Aku ingin ridho Allah agar Allah tidak menyiksaku. Sebetulnya itu kalimat yang sama. Hanya kadang-kadang ini dialog falsafah. Para ahli tasawuf ingin, kalau sudah orang sampai makom mahabbah, cinta kepada Allah, sudah tidak mikir lagi surga dan neraka. Cinta kepada Allah. Yang penting aku cinta kepada Allah. Aku hanya menginginkan Allah. Aku tidak peduli apakah aku masuk neraka atau masuk surga. Nah, ini adalah tingkat tinggi. Yang penting aku cinta kepada Allah. Apakah aku nanti masuk surga atau neraka? Dan memang kalau sudah orang cinta Allah, tidak mikir lagi akan ditaruh di mana. Nah, ini tingkat tinggi. Tapi orang untuk diajak bicara yang semacam ini kadang tidak nyampe. Sudahlah, pokoknya kita takut dosa itu sudah lumayan di zaman ini ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tapi kadang para guru itu gak kuat, punya ilmu yang dia sendiri tidak paham, buru-buru disampaikan. Akhirnya jamaahnya sama-sama tidak paham. Sudah takut dosa, alhamdulillah. Pengin surga, alhamdulillah. Pengin ridho Allah, alhamdulillah. Gak usah cerita-cerita yang berat-berat. Mahabbah, mahabbah, mahabbah. Bagus, orang sampai makom mahabbah. Ini Allah yang ngangkat. Orang kalau sudah sampai makom mahabbah seperti Rabi'ah Adawiyah, makom mahabbah, makom cinta kepada Allah, sehingga tidak peduli apakah nanti di neraka atau di surga. Sampai aku menyembahmu ya Allah bukan karena aku ingin surgamu atau takut nerakamu, tidak. Tapi karena aku menemukan engkau zat yang layak aku sembah, maka aku sembah. Benar kalimatnya. Menyembah kepada Allah karena menemukan Allah zat yang layak disembah, yang harus disembah, dan bukan karena ingin surga dan takut neraka. Ini adalah bahasa-bahasa berat, bahasa Rabi'ah Adawiyah. Bahasa itu adalah benar ya. Ahli tasawuf saja, apa orang anti tasawuf yang mencaci maki Rabi'ah Adawiyah. Ini lagi-lagi pembahasan yang lain ya. Jadi intinya cukuplah kalau kita beribadah kepada Allah karena takut dosa dan karena kita takut Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa kita, itu sudah lumayan bagus itu. Dan memang itu puncak kita. Adapun masalah pembahasan mahabbah, tingkat mahabbah, itu adalah pembahasan lain yang tidak perlu banyak dibahas.